بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد شباب بچا ما دبانو ہے جار نہیں بگو میں Ini buku mana? Ini buku ni. Cukup. Anak-anak jangan ngumpul di situ. Ayat ini. Di depan loh man. Robby, Salman, patah di depan semua. Anak-anak yang enggak ikut belajar itu golongan anak-anak yang masih sangat kecil. Yang belum paham. Ayo. Anna hadithu kama kunta. Ayo. Gimana ini bacanya? Gimana, man? Gimana? Pela apa? Pela apa, Jul? Madi. Wazannya apa itu? Trotil kok fi'il madi. Tarot tala terus? Berarti fi'il? Piye kok terus diawur wae iku? Tak kira mau jawabnya benar. Di atas ilmu jul. Jar apa jar? Oh dipikir jar kok jangan langsung enggak tahu. Eh fil apa ini? Ini. Fil? Oh iya. Amr. Piye fil amr ujal di tasrif? Fil madinya apa? Tarot tala, terus mudoreknya. Tarot tala. Gimana ini, gimana ini? Zakaria. Mudorek. Madinya. Rot tala, terus. Yurotilu. Kemudian ini wazan apa ini? Apa fa'ilnya ini? Domir apa? Anta. Berarti turotilu. Fa'il mudhari. Rotala yurotilu tartil. Tartil itu loh. Ayo kama kunta turotil. Afi jangan di situ. Tayyib. Yang lain. Iman. Rafi jangan ngobrol, Malik jangan ngobrol. Misah, gua ngobrol gua nih. Kene. Jangan ngobrol. Wanta apa? Apa? Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Amar. Dari da'a yad'u, fi'il amarnya gimana? Da'a yad'u. Apa? Ud'u. Panjang atau pendek? Ya Allah. Panjang atau pendek? Gimana ini? Jack. Panjang atau pendek? Ngobrol. Ngobrol. Ud'u pendek itu alifnya kepanjang apa wawu sama alifnya itu salah nulis dari tukang tafriknya. Wa anta ud'ullah. Sampai apa belajar sorofnya? Saya juga nyari-nyari kitab sorof yang paling enak gitu apa toh? Apa kitab sorof yang paling enak? Karena kalau kitab Ahasan itu yo, kita enggak mengingkari manfaat dan juga barokah yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan di dalamnya, tapi gara-gara pegonnya itu loh. Itu sulit itu. Gara-gara pakai bahasa Melayu ditulis pakai bahasa Arab. Itu bikin sulit. Jadi pertama seseorang harus kerja dua kali, mikir dua kali, mikir bacanya dan juga mikir memahaminya. Seandainya ditulis pakai bahasa Indonesia, ini bagus sekali Ahasan tuh. Seandainya ditulis pakai bahasa Indonesia, bagus sekali. Tapi ya jelas gak mungkin boleh sama pemiliknya, sama yang berhak. Kalau seandainya ditulis pakai bahasa Indonesia, bagus sekali. Karena santri itu harus kerja dua kali. Kerja bacanya dulu, kalau pemula harus sulit membaca dulu baru memahami. Ya kalau bahasa Arab belajar membaca itu berfaedah. Lah ini enggak berfaedah apa-apa. Seorang bisa pego, ini enggak berfaedah apa-apa. Dan yang kedua yang paling berbahaya atau yang paling berat, ini akan melemahkan apa ya? Feeling seseorang terhadap wazan-wazan bahasa Arab. Jadi seorang belajar sorof diantara yang membantu untuk cepat bisa itu karena terbiasa dengan wazan-wazan bahasa Arab. Saya alhamdulillah gak pernah belajar sorof. Tapi kalau suruh nasrif ele-elean ya iso insya Allah. Karena terbiasa dengan wazan-wazan bahasa Arab. Lah kalau kita dalam sekali waktu belajar wazan, belajar sorof, tapi juga disuguhi wazan-wazan yang aneh, ini minimal akan lemah naluri kita atau feeling kita, kebiasaan kita terhadap wazan-wazan bahasa Arab. Paham? Seperti di sini turotil, ini wazan bahasa Arab jelas turotil. Tapi karena nanti kecampur pakai wazan pego, ini bisa dibaca tertole. Bisa, tertole, bisa. Iya toh? Nah ini rusak. Atau lemah, minimal lemah. Feeling kita atau naluri kita terhadap wazan-wazan bahasa Arab ini akan lemah. Karena kita terbiasa dengan wazan-wazan asing. Itu ya kawan. Tapi tetap enggak kita ingkari manfaat dan juga barokah insya Allah yang di dalam, yang ada dalam buku tersebut. Tapi seandainya kalau ada bahasa Indonesianya, ini bagus sekali. Supaya santri itu enggak, maklumatnya enggak tercampur dengan wazan-wazan asing. Karena seperti ini, kamakun taturatil, kalau sampean mendengar, hanya mendengar seperti ini, turatil, maka walaupun enggak tahu sorofnya, sudah langsung bisa bacanya turatil, karena biasa dengar turatil. Tapi karena dicampur dengan wazan-wazan asing, akhirnya maklumatnya itu melebar. Oh ini enggak, ini bukan hanya turotil, ini bisa tertole. Atau tari tulu, atau turatili. Karena terbiasa dengan maklumat-maklumat wazan-wazan asing. Seandainya seorang hanya tahu wazan-wazan Arab ini lebih bagus, ikhwan. Ini wala'alam, ini hanya pengamatan saya secara pribadi tentang kitab tersebut. Seandainya pakai bahasa Indonesia, bagus sekali. Kalau bisa seorang guru mengajarkan santri itu disuruh nulis bahasa Indonesianya, terus nanti kitabnya itu sudah ditutup, itu bagus. Supaya enggak tahu wazan-wazan asing. Nanti akan melemah. Feelingnya akan melemah terhadap wazan-wazan bahasa Arab. Itu. Allah alam seperti itu. Jadi kemarin seperti istri saya ya sambat. Maksudnya dia itu apa? Enggak paham. Sebelum memahami katanya itu harus sulit membaca dulu. Maka saya suruh, ya wes sebelum belajar ditulis dulu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Di rumah itu ditulis dulu pakai bahasa Indonesia. Nanti memahaminya baru sama gurunya, memahami makna dan kandungan omongan tersebut. Adapun bacanya tak suruh di rumah, dibaca sendiri, dipersiapkan dulu. Nah, selain kitab itu kitab apa biasanya Pak Musin? Untuk tingkat lanjutan atau apa gitu? Apa biasanya? Sampai paling dari rendah sampai paling atas ya. Itu saya enggak ngingkari, bagusnya bagus sekali. Cuma yang tak sayangkan kok pakai bahasa pego itu loh, pakai huruf Arab tapi isinya Indonesia, itu yang akan merusak, mencampuri naluri seseorang dalam wazan Arab. Memang bagusnya bagus sekali, masya Allah. Ya gampang, tapi naluri aman kok. Apa jangan nih? Jadi seharusnya tahu kayak gini, pasti gini, akhirnya jadi enggak. Karena apa? Karena tercampur dengan wazan aneh gitu loh. Mula awal enggak cocok. Itu campur. Masuk njalukin di Indonesia ana sok gak oleh merek pemilike. Iki tak taruh bahasa Indonesia ya ngono. Ya engko gak payu sing Arab iki. Hah? Kenapa? Tidak boleh toh. Kalau kita tulis terus kita bukukan tidak boleh, harus minta hak cipta. Tapi kalau cuma disalin di sebagian halako, disalin, ditulis bahasa Indonesianya, terus itu nanti diajarkan, nah insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau dicetak jadi buku, terus disebarkan, tidak boleh. Ya kan ada ininya, apa namanya, yang berhak, ada yang pemegang haknya. Itu sampai pirang tingkatan nih, Pak Hasan? Sampai pirang tingkatan nih, Pak Hasan itu? Tiga jilid ya. Ya di enak disuruh langsung diartikan, langsung diartikan bahasa Indonesia. Biar nanti santri itu maklumatnya itu enggak kecampur gitu loh. Biar murni wazan bahasa Arab. Itu yang penting itu saya sayangkan di situ. Seorang santri itu di dalam maklumatnya kecampur maklumat bahasa selain Arab, padahal tulisannya Arab. Nah ini yang melemahkan feeling di dalam wazan bahasa Arab. Padahal dia sedang belajar sorof. Sorof itu bahasa Arab. Itu. Seperti di sini kan, turatil. Ini kalau orang yang terbiasa pakai bahasa Arab ya enggak mungkin baca lain. Tapi karena tahu ada maklumat selain wazan-wazan bahasa Arab, akhirnya dia nalurinya lemah. Baik, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, masih melanjutkan tentang keutamaan giat dalam belajar, banyak membaca, semangat di dalam menuntut ilmu. Qala dzakara ba'du ahli al-ilmi wa huwa Suyuti, Al-Imam As-Suyuti Abdurrahman Ibnu Abi Bakar. Kunyahnya Abdul Fadl. Al-Imam As-Suyuti namanya Abdurrahman, kunyahnya Abul Fadl, Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Suyuti Jalaluddin. Sebagian ahlul ilm yaitu Al-Imam As-Suyuti menyebutkan anna adada darajatil jannati ala adadi ayatil Qur'an, bahwasannya tingkatan derajat surga, jumlah tingkatan derajat surga ini sebanyak jumlah ayat Al-Quran. Ada berapa ayat Al-Quran? Berapa ribu itu? Lupa saya. Pira? Rah ngitung. Ada seorang hafid itu ya, ada beberapa hafid itu yang ngafal sampai ayat-ayatnya, sampai ini-ininya, tapi itu sulit sekali. Adapun kalau ustaz-ustaz yang biasanya tenar ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian itu, insya Allah itu persiapan di saya. Ini gak persiapan, sulit. Harus hafal Al-Quran sama ayat-ayatnya. Pernah tahu kan hafid yang hafal sampai ayat-ayatnya? Anak kecil. Kalau ditekankan dari awal ngafal sama ayat-ayatnya bisa. Yang jelas banyak sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Wa hadza yahtaju ila dalilin wadihin. Ini butuh kepada dalil yang jelas. Amma hadis, adapun hadis, yuqalu liqari'il Qur'an iqra wartaqi warattil. Malik jangan mainan toh, diperhatikan, ditulis. Kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'ta. Dalam riwayatnya seperti itu. Akan dikatakan kepada seorang pembaca Al-Quran, bacalah dan terus naik di tingkatan surga. Dan terus membaca, kama kunta turattil, sebagaimana engkau membaca dahulu di dunia. Jadi nanti di surga, seorang pembaca Al-Quran akan disuruh membaca dan disuruh naik terus derajatnya. Sebagaimana dia dulu di dunia membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya derajatmu di surga itu adalah sesuai dengan ayat yang paling akhir kamu baca. Semakin banyak berarti semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak baca Al-Quran, derajat di surga semakin tinggi. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Karena kedudukan seseorang di surga nanti sesuai dengan jumlah Al-Quran yang ia baca. Semakin banyak maka semakin tinggi. Lah ini dipakai dalil, atau dikhawatirkan dipakai dalil bahwasanya jumlah tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah tingkatan Al-Qur'an, jumlah ayat Al-Qur'an. Berarti kalau membaca ayat Al-Qur'an ke 300 berarti nanti di surga ada di derajat nomor 300. Memang derajat seseorang di surga itu sesuai dengan banyaknya bacaan ayat, tapi bukan berarti kemudian di dunia itu membaca ayat 300 kemudian di surga juga ada di kamar atau ada di tingkatan 300. Ini tidak ada dalil seperti itu. Karena bisa jadi di dunianya baca ayat khatam beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali, terus ayat nomor piro terusan. Orang yang cuma khatam sekali tapi pada ayat 600 sama orang yang baca 3 kali sampai berhenti di ayat 30, mana yang lebih banyak? Ya banyak yang menghatamkan 3 kali, maka kan gak bisa seperti itu. Kamu di tingkatan di surga di tingkatan 30 saja, karena kamu di dunianya dulu sampai ayat 30. Nah kalau tuntutannya seperti itu kan gak bisa berarti. Kalau dibatasi bahwasannya jumlah derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran, ini gak benar. Tapi kalau seseorang akan menduduki tingkatan surga sesuai dengan banyaknya bacaan yang ia baca, ini benar. Iya memang betul seperti itu. Tapi gak harus sama antara ayat sekian maka nanti di surga juga tingkatan sekian. Paham toh? Paham ini penjelasan ini? Itu jadi saya ingin menutup pendalilan pakai hadis ini. Ini enggak benar. Ini hadisnya Jarir bin Abdullah. Yuqalu liqari'il Qur'an, ini hadisnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya tingkatan seseorang di surga nanti, derajat seseorang di surga nanti sesuai dengan banyaknya ayat yang ia baca di dunia. Enggak harus sama jumlah ayatnya, enggak harus. Lah Imam Suyuti kan berdalil. Imam Suyuti kan mengatakan bahwasannya jumlah derajat surga persis dengan jumlah ayat Al-Quran. Ini enggak benar. Kemudian seorang baca 10 ayat di dunia, kemudian nanti dia di surga mendapatkan derajat yang nomor 10 juga. Ini enggak. Bagaimana kalau seorang menghatamkan Al-Quran beratus-ratus kali, sementara derajat surga cuma berapa? Cuma sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran, kan terbatas sekali. Maka ini enggak benar. Makanya hadza laisa fihi dalilun, ini enggak ada di dalamnya dalil annaha mahdudatun bihadzal qadar, bahwasanya derajat surga itu terbatas dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Ini enggak ada dalil. Mentok apa dalam hadis ini itu seorang derajatnya nanti di surga sesuai dengan banyaknya ayat yang ia baca. Sesuai dengan jumlah Al-Qur'an yang ia baca, semakin banyak maka semakin tinggi derajatnya. Tapi kalau jumlahnya harus sama persis dengan jumlah ayat yang ia baca, ini enggak ada dalil. Wa ma ja'an al-wasilata. Sekarang Syekh Yahya mendatangkan dalil yang mendukung pendapat beliau. Tadi membantah dalil yang mau dipakai untuk berpendapat dengan pendapatnya Imam Suyuti. Sekarang membawakan dalil untuk menguatkan pendapat beliau. Wa ma ja'an al-wasilata, dan adapun hadis yang datang tentang wasilah seperti dalam doa azan, ada wasilah di situ. Wallahu a'lam, yaitu dari hadisnya, wallahu a'lam hiya darajatun fil jannah, bahwasanya wasilah itu adalah suatu derajat di surga yang paling tinggi. Latan bagi illa liwahidin, yang tidak layak kecuali untuk seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap saya adalah seorang itu. Fahada ya dulu, maka ini menunjukkan ala annaha aktsaru min hadzal qadar. Hadis ini yaitu hadisnya Abdullah bin Amr. Hadis tentang masalah wa arju an akuna anahu, itu ada hadisnya Abdullah bin Amr. Hadis tentang wasilah. Apa doa setelah azan itu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tammah. Ati Muhammadinil wasilah tawal fadilah. Wasilah di situ, kalau ditafsirkan dia adalah manzilah tertinggi di surga. Maka ini justru menjadi dalil bahwasannya derajat surga itu banyak sekali. Buktinya ada satu yang enggak bisa dihuni oleh dua orang, yaitu cuma dihuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jumlah derajat di surga itu banyak sekali, banyak sekali. Tidak bisa dibatasi dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala nabiyhi wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Rabb, tambahkanlah ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini. Wa anta ud'u Allah an yazidaka ilman. Dan engkau juga berdoalah kepada Allah supaya Allah menambahkan ilmu kepadamu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan tidaklah pemberian Rabbmu itu mahdhura, terlarang. Jadi enggak mustahil Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kamu menjadi ulama, ini enggak mustahil. Ayat ini juga yang dahulu sering disebutkan Syekh Yahya untuk menyemangati kita. Menyemangati murid-muridnya, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidaklah pemberian Allah itu terhalang, terlarang. Enggak mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang sebagai alim, Siapa yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala? Jadi jangan putus asa, jangan kecil harapan. Karena ayat ini wa makan atau urabbika mahdura. Jadi jangan kecil hati. Kalau ada kawan yang ngejek, mosok kamu dadi ulama. Mosok kamu iso dadi ulama. Bantah dengan ayat ini wa makan atau urabbika mahdura. Siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah mentakdirkan seseorang menjadi alim, menjadi ulama, siapa yang bisa menghalangi? Paham? Semangat Jul ya. Gantungkan cita-cita yang tinggi. Kalau ada orang yang mengecilkanmu, masa kamu jadi ulama? Ini ayatnya, wa ma kana tawrabbika mahdhura. Tidaklah pemberian Allah, tidaklah pemberian Rabbmu itu mahdhur. فَالَّذِي مَنَّ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَعَلَّمَهُمْ مَا لَمْ يَعْلَمُوا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا قَادِرٌ. Apa irabnya qadirun? Dari takdirnya. Apa irabnya qadirun? Tak kira bisa, ternyata salah. Apa irabnya qadirun? Haidar. Mutada dari mana kabarnya? Ori. Apa irabnya? Fa'il. Dari iki piye kok rusak kabeh iki? Dene dari alladzi lo jelas gitu kok alladzi. Maka yang zat yang memberikan minnah, yang memberikan nikmat kepada para nabinya dan mengajari mereka apa yang mereka itu tidak tahu, dan juga zat yang mengajari Adam seluruh nama-nama, dia adalah yang maha mampu, dia mampu. Nah gitu loh. Dia khabarnya Allah di qadirun an yu'allimaka. Jadi Allah yang mampu, yang telah mengajari para nabi dan mengajari Nabi Adam, Allah juga mampu mengajari kamu. Cuma kalau untuk jadi nabi ya enggak bisa. Kenapa? Karena nabi sudah enggak ada lagi. Tapi kalau menjadi ulama bisa. Tapi kalau mau menjadi nabi enggak bisa. Kufur. Karena sudah enggak ada lagi nabi. Qadirun ayyu allimaka, sama-sama Allah Subhanahu wa taala juga mampu mengajari kamu. Jadi ini adalah upaya dari Syekh Yahya untuk memacu semangatnya para tulab supaya mereka itu membesarkan harapan mereka dan juga membesarkan cita-cita mereka. Jangan patah hati, jangan kecil hati. Siapa tahu dia menjadi seorang alim. Qala Allah Subhanahu wa taala, Qulillahumma. Ini juga ikhwan, doa termasuk doa yang bagus. Bisa dipakai untuk berdoa dalam surat Ali Imran ini, Qulillahumma. Karena di sini pakai kul. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berdoa dengan doa ini, Allahumma. Ya Allah, Malikal Mulki. Raja dari seluruh kerajaan, Tu'til Mulka man tasya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau merampas kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasya, dan engkau memuliakan, mengangkat siapa yang engkau kehendaki, wa tudzillu man tasya, dan engkau merendahkan, menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalau mau kamu punya cita-cita tinggi, punya impian yang tinggi, baca doa ini. Kenapa? Karena dalam doa ini ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengangkat siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Apa irabnya al khair? Zakaria. Dari biyadikal khair. Santa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Pada di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Fal khairu biyadillah, maka segala kebaikan, seluruh kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ul qista, Allah mengangkat qist. Wa yahfazuhu, mengangkat keadilan, dan Allah Allah juga lah yang menurunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengangkat, dan Allah juga Subhanahu wa taala yang menurunkan. Fala ya'tiyannakal hubut, maka jangan sampai datang kepadamu don. Al hubut itu turun, yaitu don. Belum-belum sudah don, belum-belum sudah ciut nyalinya, belum-belum sudah enggak punya semangat ini. Maka fala ya'tiyannakal hubut, jangan sampai engkau merasa don. Wa rubbamu ta'akhirin yafuku mutaqaddiman. Harusnya gitu. Dan betapa banyak rubba itu artinya lit takfir atau lit taklil? Rubba itu bisa takfir, bisa taklil. Tergantung siaknya. Wa rubbamu ta'akhirin yafuku mutaqaddiman. Dan ada kalanya yang belajar akhir itu bisa mengalahkan yang belajar. Ada kalanya junior itu mengalahkan seniornya. Ini enggak apa-apa seperti ini belajar. Murid mengalahkan gurunya. Ternyata pintar muridnya ambek gurunya. Ini enggak apa-apa. Jadi jangan kecil hati. Jangan karena kamu belajar terlambat atau belajar belakangan kemudian, wah saya enggak bisa seperti ulan dan fulan. Betapa banyak seorang itu datang belakangan tapi dia menyalip atau mendahului, mengalahkan yang terdahulu. Wandur ila tarajumi Syekhul Islam, dan lihatlah ke biografinya Syekhul Islam. Wa tarajumi syuyukhi, dan biografinya para masyayikh beliau. Kalah kabeh mbek Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah koyo murid e sak gurune wis ana sing ngalahno ne. Pinter mana Ibnul Qayyim sama Syekhul Islam? Lihat dari banyaknya pendapat dan juga penegasan-penegasan yang dikeluarkan oleh keduanya, tetap Ibnul Qayyim tetap enggak ngalahkan Syekhul Islam Taimiyah. Kalau dulu Syekh Abu Fairuz ditanya, mana Syekhul Islam lebih pinter sama Ibnul Qayyim? Oh, saya enggak bisa menghukumi katanya. Karena saya aja belum pinter. Masa mau nilai yang sudah pinter? Tapi wallah alam dohir dari Syekhul Islam dan Al-Imam Ibnul Qayyim tetap nek Syekhul Islam baik gurune maupun muridé, insyaallah gak ono sing ngalah nek Syekhul Islam temine. Wa tarajumi syuyukhi, demikian juga biografi para masyayikhnya. Wandur ila tarajumil Al-Albani. Saya panggil Syekh Abu Fairuz tadi bukan takdil ikhwan. Itu hanya sekedar yang mereka panggil. Fa illa bahwa fi syai. Wandur ila tarajum al-Albani, wandur ila tarajum syuyukhi. Demikian juga lihat kepada biografinya Al-Albani dan juga kepada guru-gurunya. Wandur ila tarajum al-Bukhari, dan lihat juga kepada biografinya Imam Al-Bukhari. Wandur ila tarajum syuyukhi, dan bandingkan dengan terjemah biografinya para guru, para gurunya Imam Bukhari. Mana yang lebih terkenal dan siapa yang lebih viral? Tentunya tidak ada yang membanding Al-Imam Al-Bukhari dengan dari guru-gurunya. La ya'tiyan nakal hubut, jangan sampai datang kepadamu don. Ala annahu ma yumkin ayyakuna fi zamanin mutaakhirin alimun kal mutaqaddimin. Kemudian engkau yakini bahwasannya tidak mungkin datang di zaman yang sudah akhir ini seorang alim seperti para ulama dahulu. Ini enggak mesti, kadang bisa jadi. Jadi ini semangat, memupuk semangat dari Syekh ya, jangan berpikiran tidak mungkin di zaman seperti ini lahir seorang alim seperti para ulama mutaqaddimin, au kabadil mutaqaddimin, atau seperti sebagian mutaqaddimin. Hadza laisa bisahih, ini enggak benar. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yutihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim." Demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Sungguhnya Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi enggak menghalangi. Ada seorang alim baru, ada seorang alim di zaman ini, semua itu adalah keutamaan Allah siapa yang bisa menghalanginya? Qala Allah Subhanahu wa taala wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Was'alullah min fadli. Syahidnya adalah was'alullah min fadli. Dan janganlah engkau tatamanna, mengangan-angan apa yang Allah sebagian, apa yang Allah muliakan dengannya sebagian kalian atau sebagian yang lain. Kalau mengangan-angan iri dengan apa yang Allah berikan kepada yang lain, ini enggak boleh. Yang wanita iri kepada laki-laki, wah kamu diciptakan Allah jadi laki-laki, enggak boleh. Makanya lirijali nasibum mimma iktasabu, bagi lelaki mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka perbuat, wanita juga memiliki bagian dari apa yang mereka perbuat. Jangan kalian itu saling iri, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kalau iri tidak boleh. Apa bedanya iri dengan ghibtah? Kalau iri, kamu ingin nikmat itu pindah kepada kamu dan pemilik nikmat tadi tidak dapat, ini namanya iri. Tapi kalau ingin sama-sama dapat, ini tidak apa-apa. Tidak iri. Ini yang dilarang dalam ayat ini. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Was'alullah min fadli, dan mintalah Allah dari keutamaannya. Wabil hadis, dan di dalam hadis, hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Ini adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi bilhaq. Yang pertama adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Kemudian orang tadi menghabiskan hartanya di dalam kebenaran. Ingat, halakati dintekno donyone. Wani ngentekno donyo dalam kebenaran? Wani menghabiskan uangnya seluruhnya dalam kebenaran? Kak wani. Seiman. Nah, ini yang orang seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi seluruhnya dibelanjakan di atas, seluruhnya dibelanjakan untuk kebenaran. Kalau enggak berani menghabiskan seperti Abu Bakar, ya minimal dibelanjakan seluruhnya dalam kebenaran itu, ikhwan. Seorang enggak harus kemudian infak seluruhnya hartanya dihabiskan. Ini siapa yang bisa kalau enggak Abu Bakar? Tapi fasallatahu di sini maknanya adalah seluruhnya dibelanjakan di dalam kebenaran. Ini juga butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak diberi petunjuk dalam membelanjakan harta, keliru blonjo. Tuku lo keliru, sakjane sing ape dituku iku iki keliru tuku liyane. Ini kalau orang enggak mendapatkan hidayah di dalam membeli, membelanjakan harta, kalau enggak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa keliru. Ya kalau kelirunya dari kebenaran, keliru kebenaran yang lain. Kalau kelirunya dari kebenaran, keliru dibelanjakan kebatilan gimana? Yang kedua, nah ini orang pantas untuk diiri. Kalau kamu melihat orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia bisa menghabiskan hartanya dalam kebenaran, iki pantas kamu itu berandai-andai, ya Allah, kapan aku iso kaya fulan? Di duit akeh, dintekno kabeh di kebaikan. Ini yang pantas untuk diiri, iri yang boleh maksudnya. Tapi kalau orang itu punya uang banyak tapi dibelanjakan tidak pada kebenaran, enggak usah iri. Uang itu hancur kok gimana? Kamu menginginkan sesuatu yang hancur. Iri itu kepada orang yang punya harta banyak tapi dia bisa menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Nah, ini pantas iri. Pantas untuk diiri. Tapi kalau orang punya uang banyak, belanjakan hartanya tidak pada kebenaran, wakeh tunggale. Wakeh di dunia ini, banyak sekali di dunia ini. Tapi kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta tapi dia bisa membelanjakan seluruhnya dalam kebaikan, ya ini langka. Wa rajulun atahu Allah hikmatan, dan seorang yang kedua yang pantas untuk diiri adalah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, ilmu, fahuwa yaqdi biha. Maka dia pun berhukum dengan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu tersebut. Ini pantas iri. Sampai pernah iri kepada orang yang mengajarkan ilmu? Pengen mengajarkan ilmu? Irinya pasti kepada pemain sepak bola top, yo. Enggak. Wih, kok iso terkenal ngono yo. Gajine kok miliaran. Wih. Kapan dadi ngono? Gitu enggak? Enggak, Man. Jangan, Man. Iri itu kepada seorang yang mengajarkan ilmu. Nek harta tadi enggak bisa dicari ya, Pak. Sugih iku gak iso digileki. Nek iku wis tinggal nawae ning yang pertama ini. Sampean untuk iri yang pertama ini, kaya wis ewo pisan. Kerja mempeng ya kadang gak sugih. Yang kedua ini masih bisa. Ya. Kalau iri pada orang yang punya harta yang banyak, iki wis angel iki. Nanti zaman kalau mengejar yang pertama ini, sing kedua engko kari. Tinggal yang kedua ini insyaallah sampean bisa. Masih dalam batas kemampuan sampean untuk menggapai ilmu, belajar yang rajin. Ini semua kita bisa insyaallah. Maka ini saja yang dicari. Makanya ini. Ya, iya hilang. Kamu harus punya semangat. Ingin mengajarkan ilmu agama. Iri toh, Kak? Pengen enggak? Pengen toh? Teman. Nanti akan terlihat pada usahamu loh. Jujur dan tidaknya cintamu itu terlihat pada usahamu. Kalau kamu bilang cinta, kamu bilang seneng dengan ilmu, tapi nanti usahanya enggak beneran. Nah, ini berarti cintanya cinta. Cinta monyet. Cinta dusta. Ini ikhwan. Wa rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Kalau ini insya Allah kita masih bisa mencarinya. Tapi kalau yang diberikan harta tadi, walaupun sebenarnya hadis ini enggak harus harta banyak, sing duwe harta saitik tapi iso ngentekno ndek apik yo tambah jos maneh. Kalau orang kaya dan membelanjakan hartanya, berinfak banyak, ya enggak aneh memang punya kaya, malik cewek. Orang memang kaya, tapi kalau enggak punya uang, uangnya saitik tapi infaknya akeh, wah iki istimewa. Ini juga bisa ikhwan, yang pertama juga bisa sampean, tapi ya dengan harta yang seadanya. Adapun kemudian mau kerja biar kaya, enggak bisa. Kaya itu enggak bisa dicari. Kerja itu bukan untuk kaya. Kaya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dicari. Fa idza radda an tantahi'a wa an taghbita a'da'aka wa sa'iral husad wal haqidin fa'aqbil 'alal ilm. Jawabannya ini fa'aqbil 'alal ilm. Malik itu orang ngandelkan ini nama tulik. Tuar. Fa idza radda, apabila engkau ingin mengambil manfaat dan juga engkau membuat antughbita juga bisa. Engkau membuat musuh-musuhmu iri. Demikian juga seluruh para tukang iri dan tukang dengki. Maka caranya kamu belajar. Sibuk dan fokus belajar. Karena untuk melawan musuh itu cukup dengan memperbaiki diri. Itulah yang akan menghancurkan musuh. Saman kira musuh itu dilawan harus dengan cara dilawan frontal gitu. Enggak. Membuat musuh sedih dan membuat musuh kalah itu enggak harus dengan melawannya, tapi cukup dengan memperbaiki diri kita. Semakin kita itu sukses, semakin kita itu mapan. Ingat, bahasa sukses dan bahasa mapan dalam kamus kita insya Allah bukan masalah dunia, tapi dalam masalah agama. Maka musuhmu akan semakin galau. Musuhmu akan semakin sedih. Enggak perlu dilawan, musuh itu enggak perlu dilawan. Cukup ditambah kesuksesan dan kejayaan seseorang, maka musuh itu akan sedih sendiri. Fa'bil 'alal ilm, maka fokuslah untuk menuntut ilmu. Wala tushghil nafsaka illa bihi, janganlah engkau sibukkan dirimu kecuali dengan ilmu. Faqad hayya'aka Allahu lidzalik, karena sungguh Allah telah mempersiapkanmu untuk itu. Jadi husnudzan wa ya ikhwan, aku iki wis dimudahno oleh Allah Subhanahu wa taala belajar, berarti Allah itu ingin saya itu baik, gitu loh. Ya. Sampean itu harus husnudzon kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah mudahkan aku ke tempat ilmu, berarti Engkau ingin aku menggapai bintang, gitu loh. Ya. Loh iya memang gitu. Faqad hayya'aka Allah lidzalik. Allah sudah membimbingmu, menuntunmu menuju tempat ilmu. Berarti iku kamu dikasih kesempatan Allah untuk lo negapai bintang iku. Gitu loh. Tinggal kamunya saja, kamu mau milih menggapai bintang ataukah ingin terjun ke dalam jurang kehancuran, ini pilihan kamu sendiri. Yang jelas kamu sudah dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai cita-citamu, dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Tinggal kamu pilih mau melanjutkan untuk menggapai bintang ataukah terjun ke dalam jurang kehancuran. Ini pilihanmu sendiri. Waslu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard. Dalam surat Al-A'raf itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Tapi dia memilih walakinahu akhlada ilal ard, memilih untuk tetap tinggal di bawah, membumi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan baginya kesempatan untuk meraih bintang, tapi dia memilih untuk bersama dengan bumi. Walakinahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Wa kafaka min fadli, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mencukupkan dari kemuliaannya, mencukupkanmu dari kemuliaannya, sudah dicukupi semua makan minum di sini walhamdulillah tercukupi, tinggal apa lagi? Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ihris ala ma yanfa'uk, hadisnya Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Nah, ini untuk mewujudkannya harus isti'anah. Kalau ihris itu menghadirkan semangat di dalam jiwa, wasta'in billah ini untuk merealisasikannya di dalam anggota tubuh, ini harus isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jazanna, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni, hadisnya Abu Hurairah juga ini. Di antara bagusnya Islam seseorang, dia itu meninggalkan apa-apa yang tidak menjadi kepentingannya. Ini hadisnya Abu Hurairah, hadis yang sangat besar. Termasuk bagusnya Islam seseorang, ia itu meninggalkan apa-apa yang tidak penting, tidak membantu di dalam belajarnya, tidak membantu di dalam agamanya, ini ditinggalkan. Hada atharun mursal, ini saya tak cari-cari enggak dapat ya ikhwan. Kenapa Syekh Yahya mengatakan ini adalah atsar mursal padahal ini adalah hadisnya Abu Hurairah? Mungkin ini isyarah kepada yang lain tapi terpotong di sini. Saya nyari-nyari enggak dapat ini, mana yang dimaksud Syekh Yahya atsar mursal ini? Karena hadis ini min husni islamil mar, ini adalah hadisnya Abu Hurairah. Bukan atsar mursal. Wala alam ini yang mana yang beliau maksud? Kalau ada rekamannya bisa dilihat, bisa didengar. Yang jelas saya tadi cari-cari sampai lama enggak dapat mana yang dimaksud saya ya di sini. Ada faedah? Siapa yang punya faedah ini? Nah, ini hadis ini sahih kok. Sahih hadis ini. Riwayatnya Abu Hurairah. Hada atharun mursal min marasil Ali bin al-Husain Zainul Abidin, di antara termasuk atau termasuk mursal-mursalnya Ali bin Husain, anaknya Husain, Ali bin Husain Zainul Abidin Abdul Hasan, anaknya Husain, Husain anaknya Ali, Husain saudaranya Hasan, Hasan Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Ali bin Husain berarti cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa mursalun thabitun ilaihi indal Imam Malik, dan ini adalah mursal yang thabit sampai ke Ali bin Husain Zainul Abidin min tariqi Zuhri anhu, dari jalannya Zuhri Abu Bakar Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibn Shihab, atau dikenal dengan ibn Shihab, itu Az-Zuhri. Ani ibn Shihab, Ani ibn Shihab, itu Zuhri. Ini wallah alam yang dimaksud yang mana saya tidak tahu ini. Yang jelas hadis min husni islamil mar, ini hadisnya Abu Hurairah. Demikian juga ihris ala mayan fa'uk, ini juga hadisnya Abu Hurairah. Walaupun lafaz mursal itu sendiri ulama kadang mengitlakan mursal itu adalah munqati' secara umum, bukan mursal secara istilahi. Bukan mursal secara istilahi. Mursal itu terkadang disebut oleh para ulama sebagai munqati'. Munqati' itu kadang disebut dengan mursal. Selesai kita dari bait utlubil ilma wala taksal fama aba'adal khaira ala ahlil kasal. Bait yang sangat besar sekali dan juga bait yang paling bermanfaat dalam kitab ini, karena dengan bait ini semua bait-bait akan terlewati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong dihafal bait ini, utlubil ilma wala taksal fama aba'adal khaira ala ahlil kasal. Kalau lihat kawannya lagi malas, bacakan bait ini ya. Ya, man. Kalau lihat kawannya malas, bacakan bait ini. Utlubil ilma wala taksal fama aba'adal khaira ala ahlil kasal. Nah, ini kita butuh untuk diingatkan seperti itu, karena yang namanya manusia ya kadang malas, kadang jemu. Kalau diingatkan, insyaallah akan ingat. Tapi mungkin nanti insyaallah lanjutannya setelah Idul Adha. Malam minggu depan insyaallah libur. Terus insyaallah malam minggu depannya lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.